kita lanjutkan hadis terakhir yang kita baca, hadis Abu Hurairah yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi. Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, akan terus ujian itu menimpa seorang yang beriman, mukmin dan mukminah, pada dirinya, pada anaknya dan hartanya, sampai ia bertemu dengan Allah dan tidak memiliki dosa. Kita lanjutkan ke bab berikutnya. Al-isti'adzatu min fitnatin mudillatin. Berlindung dari fitnah yang menyesatkan. Asy-Syaikh Muqbil rahimahullah membawakan satu hadis dalam bab ini. Hadis Fadalah bin Ubaid. Hadis Fadalah bin Ubaid riwayat Ibnu Abi Asim. Diriwayatkan oleh Al-Imam Ibnu Abi Asim. Kana yaqul bahwa di antara doa Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma inni as'aluka ridha ba'da al-qadha. Ya Allah, aku memohon kepadamu keridhaan setelah ditakdirkan segala sesuatu. Dan dinginnya hidup setelah kematian. Walazzatan nazar fi wajhika. Dan aku memohon kenikmatan memandang wajahmu. Dan aku memohon kerinduan untuk berjumpa denganmu. Tanpa atau bukan karena musibah yang menimpa. Dan bukan pula fitnah yang menyesatkan. Allahumma inni as'aluka ridha ba'dal qada wa bardal 'ais ba'dal maut wa ladzatan nadhar fi wajhika was-sawqa ila liqa'ika min ghairi dharra mudirratin wa la fitnatin mudillatin. Ya Allah, aku memohon kepadamu keridhaan setelah qada. Qadha maknanya setelah ditakdirkan segala sesuatu. Ini doa pertama yang diminta oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Iya. Agar beliau diberikan keridhaan ketika menerima segala ketentuan-ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Baik itu yang buruk atau yang baik. Sudah kita sebutkan kemarin tingkatan orang yang menghadapi cobaan. Coba. Saya nanya satu orang ya. Enggak apa-apa ya. Iya. Ada berapa tingkatan atau ya, tingkatan manusia dalam menghadapi cobaan. Yang belakang apa yang depan? Yang ditunjuk? Yang depan ya? Iya. Mana? Antum. Pertama? Orang yang tidak sabar. Iya. Yang kedua? Yang kedua tingkatannya adalah orang yang sabar dalam menghadapi cobaan. Yang ketiga? Yang ridha. Iya. Yang terakhir? Orang yang bersyukur ketika ditimpa musibah. Alhamdulillah masih ingat. Nah, alhamdulillah. Itu buah dari duduk di majelis ilmu. Ada empat. Pertama, orang yang gak sabar. Ya, mengeluh. Su'udzan terhadap Allah subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, orang yang sabar. Ini tingkatan yang pertama di antara tingkatan yang baik ketika menghadapi cobaan. Sabar. Karena sabar itu tidak melakukan, tapi hanya menahan. Menahan. Kata sabar. Sabar itu maknanya al-habs. Iya. Qutila sabran. Qutila fulanun sabran. Seseorang dibunuh dalam keadaan sabran. Dalam keadaan terikat, tertahan. Makna sabar itu menahan. Jadi sabar itu kita tidak melakukan, tetapi hanya menahan. Sebagaimana ibadah puasa. Puasa itu adalah satu ibadah dengan tidak melakukan, tapi menahan. Menahan tidak makan dan minum. Menahan hawa nafsu. Untuk tidak menggauli istrinya di siang hari. Begitu pula sabar dengan menahan. Menahan hati kita. Ya, dari su'udzon. Mengeluh. Menahan lisan kita. Menahan anggota badan kita. Ini yang pertama. Yang kedua, ar-ridha. Ya, tingkatan kedua, ar-ridha. Ar-ridha. Ya, kenapa lebih baik dari sabar? Karena adanya sesuatu yang diberikan dari dirinya kepada Allah subhanahu wa ta'ala, yaitu keridhaan. Keridhaan dengan takdir yang telah Allah berikan kepadanya. Demikian. Orang yang ridha tentunya dia sudah sabar. Yang terakhir bersyukur. Ya, yang terakhir dia bersyukur ya dengan mengatakan alhamdulillah. Itu tingkatan tertinggi. Nah, di sini kita kembali. Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam meminta kepada Allah agar diberikan keridhaan setelah segala sesuatu itu diputuskan. Nah, di sini bisa kita ambil faedah bahwa dalam menghadapi berbagai ujian, agar kita termasuk orang-orang yang sabar, orang-orang yang ridha, itu butuh yang namanya doa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Iya. Upaya, di antara upaya dalam menghadapi fitnah, cobaan hidup, cobaan yang Allah timpakan kepada kita, di antaranya adalah dengan berdoa. Agar kita menjadi hamba-hamba Allah yang sabar, menjadi hamba-hamba Allah yang senantiasa ridha dengan keputusan apapun yang Allah subhanahu wa ta'ala telah putuskan kepada kita. Tanpa ada dalam hati kita su'udzon, berprasangka buruk. Tanpa ada dalam diri kita menghujat kepada Allah, tidak menerima. Ada perasaan pada diri kita bahwa Allah subhanahu wa ta'ala tidak adil dalam memutuskan takdirnya. Tidak ada orang yang ridha senantiasa. Apapun yang dia alami dari takdir, dia senantiasa ridha. Dia senantiasa ridha. Butuh doa. Butuh doa. Tentunya ridha itu kan amalan hati. Amalan hati. Dan yang membolak-balikkan hati adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga sangat-sangat butuh bagi kita untuk memperbanyak doa. Terkhusus kita di masa-masa fitnah. Diuji oleh Allah. Ditimpa musibah, cobaan. Banyaklah berdoa kepada Allah agar kita menjadi hamba-hamba Allah yang sabar dan ridha dengan keputusannya. Kemudian wabardal ais ba'dal maut, dinginnya hidup, tentramnya hidup setelah meninggal. Dari mulai dia di alam barzakh, ya di alam barzakh, dia sudah mendapatkan ketenangan, ketentraman hidup dengan mendapatkan nikmat kubur. Ya, dan setelahnya, dan setelahnya. Waladatan nazar fi wajhika, dan kenikmatan memandang wajah Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga yang diminta oleh Nabi, kenikmatan memandang wajah Allah Subhanahu wa taala. Dan ini diantara dalil yang menunjukkan bahwa kaum mukminin, orang-orang yang beriman, pada hari kiamat di dalam surga mereka akan melihat Allah Subhanahu wa taala. Dan ini akidah yang benar, akidah ahli sunnati wal jamaah, yang bersumber dari Al-Quran, hadis, asar dari para sahabat, dan ijma' salaf, bahwa orang-orang beriman akan melihat Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis ini meminta kepada Allah kenikmatan memandang wajahnya. Wasauq ila liqa'ika. Permintaan yang terakhir yang diminta oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah kerinduan untuk bertemu dengan Allah. As-sauq, rindu itu sama amalan hati. Amalan hati. Tidak semua orang bisa merasakan, maka butuh apa? Doa. Doa sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam meminta kepada Allah agar kita semuanya diberikan rasa rindu untuk berjumpa dengan Allah. Tidak betah di dunia, tidak merasa ya dunia itu sebagai tempat tinggal yang abadi, tenang dan tentram di dunia. Tetapi Allah berikan kepada kita senantiasa kita rindu untuk bertemu dengannya. Nah, ini permintaan yang keempat dari permintaan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Min ghairi dharra mudirratin wala fitnatin mudillatin. Dan kerinduan itu yang ada bukan karena banyaknya musibah yang ditimpa, dan bukan karena fitnah yang sedang ia alami. Maksudnya apa? Maksudnya kadang orang berangan-angan ingin mati saja ketika banyak apa? Musibah, ya kan? Ya Allah, matikan saja saya. Ya, saya sudah capek hidup musibah demi musibah, cobaan demi cobaan. Kadang orang demikian. Iya. Nah, hadis ini Nabi sallallahu alaihi wasallam meminta agar kerinduan itu bukan karena ia tidak sabar menghadapi cobaan hidup, bukan. Tetapi kerinduan itu murni karena rasa cinta dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana hal ini dijelaskan oleh Al-Imam Ibnu Rajab dalam sebuah risalah beliau ketika mensarah hadis ini. Demikian. Doa ini sangat penting, jika antum bisa menghafalnya sangat bagus. Allahumma inni as'aluka ridha ba'dal qada wa bardal 'ais ba'dal maut wa ladzatan nadhar fi wajhika wa sauq ila liqa'ika min ghairi dharra mudirratin wala fitnatin mudillatin. Naam. Hadis ini, ikhwana fiddin rahimani wa rahimakumullah, keserasian dengan bab yang dicantumkan oleh Asy-Syaikh Muqbil, bab berlindung dari fitnah yang menyesatkan. Keserasiannya adalah ada pada sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, wala fitnatin mudillatin. Meminta kerinduan kepada Allah, bertemu dengan Allah bukan karena fitnah yang menyesatkan. Ya, bukan karena fitnah yang menyesatkan yang menimpa kepadanya. Di sini sisi keserasian hadis dengan bab. Iya. Jadi benar-benar kerinduan itu, rasa cinta dia kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Iya. Ketika dia tidak ditimpa dengan fitnah yang menyesatkan. Sudah kita sebutkan di antara kiat-kiat agar seseorang itu selamat dari fitnah. Ketika kita membahas hadis Inna Sa'id Laman Junnibal Fitan. Sesungguhnya orang yang bahagia itu adalah orang yang dijauhkan dari fitnah. Nah, di antara kiat agar kita selamat dari fitnah adalah banyak berdoa. Sekali lagi, ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah, jangan meremehkan doa. Sekali lagi, jangan kita sekali-kali meremehkan doa. Iya, terkhusus meminta kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar diselamatkan dari berbagai fitnah. Kadang tidak sedikit orang terfitnah, ya, bukan karena kebodohan dia, bukan karena lingkungan, bukan karena memiliki guru yang menyimpang, bukan, tapi karena kurangnya dia berdoa kepada Allah. Teman-teman dia baik, lingkungan dia baik, tapi kenapa dia bisa terfitnah? Bisa menyimpang. Di antara sebabnya kurang perhatian dalam berdoa kepada Allah. Menganggap remeh berdoa kepada Allah karena dia sudah merasa yakin tidak akan menyimpang. Jangan sampai. Ini yang dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam doanya. Dan kita tahu seberapa besar, seberapa tinggi keimanan Nabi, kekokohan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam berpegang teguh dengan al-haq. Tapi tetap Nabi sallallahu alaihi wasallam berdoa. Sebagaimana Nabi Ibrahim, seorang nabi yang menjadi panutan dalam mendakwahkan tauhid, tetap Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi Ibrahim alaihi salatu wasallam berdoa kepada Allah, wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Jauhkanlah aku dan keturunanku dari menyembah berhala. Masih takut, masih khawatir. Demikianlah buah tauhid, ia takut kepada syirik. Buah seseorang semakin kuat berpegang teguh dengan sunnah, maka akan semakin khawatir pula dia akan terjatuh kepada bid'ah, penyimpangan. Banyaklah berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kita sudah mendapatkan teman-teman yang baik, lingkungan yang baik. Iya, majlis ta'lim setiap malam, setiap saat, sering. Bukan berarti itu semua, ya, kita menjadi aman 100% tidak akan menyimpang. Butuh adanya doa. Butuh adanya doa kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Bahkan berkat doa yang senantiasa dipanjatkan seorang hamba kepada Allah, Allah berikan ia taufik selamat dari berbagai fitnah. Walaupun sebab-sebab yang lain itu sangat banyak. Kebetulan dia hidup di lingkungan yang kurang baik. Teman-temannya qadarullah terfitnah. Iya. Rekan-rekannya, orang terdekatnya terbawa fitnah. Tetapi dia diselamatkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala karena doa yang senantiasa ia panjatkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga ikhwanna fiddin rahimani wa rahimakumullah, jangan kita meremehkan doa. Sempatkan ketika kita berdoa kepada Allah, luangkan ya di antara doa kita agar kita diselamatkan dari berbagai fitnah ya yang menyesatkan kita dari agama Allah Subhanahu wa taala, dari siratal mustaqim. Kita lanjutkan ke bab yang berikutnya. Bab ke-9, yajuzu an tatamanna al-mauta 'inda al-fitan la lidhurrin nazala bika walakin khasyata an tuftana fi dinika. Bab boleh menginginkan berangan-angan, bisa menginginkan kematian ketika terjadi fitnah, bukan karena musibah yang menimpamu, akan tetapi karena takut kamu terfitnah dalam agamamu. Ringkasannya, bab ini dicantumkan oleh Syekh Muqbil, bolehnya seseorang berangan-angan atau menginginkan mati jika khawatir agamanya yang terfitnah. Begitu. Ketika muncul fitnah dan dia khawatir tidak kuat dan tidak kokoh menghadapi fitnah tersebut dan agamanya yang akan terenggut, maka dia meminta kepada Allah agar ya dicabut nyawanya. Beliau membawakan satu hadis dari sahabat Zubair bin Awam, dari sahabat Zubair, Az-Zubair ibnu Awam, yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bazzar, anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana yaqul. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allahumma barik li fi dini alladhi huwa ismatu amri. Ya Allah, berikanlah keberkahan untukku pada agamaku yang merupakan pegangan urusanku, wa fi akhirati, ya, dan berikanlah berkah pada akhiratku yang merupakan tempat kembaliku, dan berikanlah berkah pada duniaku yang padanya adalah bekalku. Jadikanlah hidupku sebagai tambahan dalam setiap kebaikan, dan jadikanlah mati sebagai istirahat untukku dari segala keburukan. Dari segala keburukan. Ya, ini diantara doa yang diucapkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita pahami terlebih dahulu maknanya. Di sini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam meminta beberapa perkara. Yang pertama, Allahumma barik li fi dini alladhi huwa ismatu amri. Ya Allah, berikanlah berkah. Berkah itu apa? Berkah itu adalah tambahan kebaikan. Ya, ziyadatun fil khair. Berkah itu maknanya tambahan kebaikan yang Allah berikan. Ya Allah, berikanlah berkah untukku. Yang pertama, dalam agamaku. Ya, berkah dalam agama maknanya dia diberikan agama, terus bertambah pengetahuan agamanya. Dan terus bertambah pula pengamalan dia terhadap agamanya. Yang mana agama dia itu merupakan ismah, penjaga dia dari berbagai kesesatan, dari berbagai penyimpangan. Itu agama, ismah. Ismah itu penjaga kita dari berbagai penyimpangan, kesesatan, kebid'ahan. Butuh kita untuk berdoa dengan doa ini agar Allah memberikan berkah kepada agama kita. Jangan sampai agama yang kita miliki tidak berkah. Kita memiliki banyak ilmu agama namun tidak bermanfaat bagi kita. Iya. Tidak bisa mendatangkan kebaikan bagi pemiliknya. Ini kan tentunya sia-sia. Sudah banyak agamanya, pengetahuan agamanya, namun tidak diberikan berkah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, Nabi meminta agar diberikan berkah pada akhirat beliau, yang merupakan akhirat itu tempat kembali. Semua orang akan dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ke alam yang terakhir, yaitu akhirat. Alam yang kekal, dan itulah ya tempat kembali bagi semua orang. Imma ke dalam surga, imma ke dalam neraka. Kemudian Nabi meminta agar Allah memberikan berkah pada dunia beliau. Wa fi dunyaya allati fiha balaghi. Pada duniaku yang padanya, pada dunia tersebut, balag. Balag itu bekal. Di mana di dunia seseorang mencari bekal untuk kembali, untuk ya ia menghadapi alam yang kekal, yaitu akhirat. Ia mencari sebanyak-banyaknya bekal yang ia bisa bawa, agar nanti dengan bekal itu ia selamat dari siksa Allah, dari azab Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak lain bekalnya adalah amalan saleh, ibadah. Itu bekal seorang mukmin. Bekal seorang mukmin di dunia. Waj'al hayati, jadikanlah ya Allah hidupku tambahan dalam setiap kebaikan. Nabi meminta agar hidup beliau itu adalah sebagai tambahan untuk meraih kebaikan. Semakin dia banyak banyak umurnya, panjang umurnya, maka semakin banyak pula kebaikan yang ia raih. Oleh karena itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyatakan, khairun nas man tala umruhu wa hasuna amaluhu. Sebaik-baik orang yang umurnya panjang dan amalannya baik. Iya. Jadikanlah hidup kita yang Allah berikan kepada kita untuk terus menambah kebaikan. Jangan sebaliknya, ya, umur yang Allah berikan kepada kita justru malah kita gunakan untuk keburukan dan kejelekan. Waj'alil maut. Nabi juga meminta untuk menjadikan kematian itu rahatan, sebagai istirahat dari berbagai kejelekan yang ada di muka bumi. Ya. Itu dari makna hadis yang disebutkan oleh Syekh Muqbil rahimahullah. Keserasian hadis ini dengan bab adalah ada pada sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, waj'alil mauta rahatan li min kulli syarr. Ya Allah, jadikanlah kematian itu sebagai istirahat untukku dari segala sesuatu. Sabda Nabi ini yang mengandung makna meminta agar ya seorang itu dimatikan oleh Allah karena banyaknya keburukan yang menimpa kepadanya. Rahatan, sebagai istirahat dia dari setiap kejelekan. Nah, ini keserasian hadis dengan bab. Bolehnya meminta kematian ketika fitnah karena takut terfitnah dalam agamanya. Iya. Ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, perlu kita ketahui bersama bahwa asal hukum meminta kematian, seseorang minta mati itu tidak diperbolehkan. Ya Allah, matikan aku. Ya Allah, cabutlah nyawaku. Iya. Walaupun ya sesusah apapun dia hidup di dunia, tidak boleh seseorang itu meminta mati kepada Allah Subhanahu wa taala. Hal ini sebagaimana hadis Abu Hurairah yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yatamanna ahadukum al-maut. Jangan salah seorang di antara kalian itu meminta kematian. Ini kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jangan salah seorang di antara kalian meminta kematian. Fa in kana la budda fa'ilan. Apabila dia memang harus mengatakannya, falyakul, hendaklah dia mengatakan, Allahumma inni, in kanatil wafatu khairun li fatawaffani wa in kanatil hayatu khairun li fa ahyini, atau kama qala Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, jika kehidupan kematian itu lebih baik bagiku, maka matikanlah aku. Dan jika kematian itu lebih baik bagiku, maka wafatkanlah aku. Jika memang seseorang harus mengatakannya. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, la yatamanna yanna ahadukum al-maut lidurrin asabah. Jangan salah seorang di antara kalian meminta mati karena cobaan yang menimpanya. Dengan hadis ini, para ulama mengatakan bahwa meminta kematian itu hukumnya haram. Hukumnya haram. Ini pendapat yang benar. Sebagaimana ya, pendapat ini dirajihkan oleh Al-Albani dan Imam Ibn Hazm rahimahullah ta'ala. Nah, haram hukumnya seseorang meminta kematian. Kenapa haram? Karena kata para ulama, meminta kematian itu pertama menunjukkan bahwa dia tidak sabar, tidak ridha dengan apa yang telah Allah timpakan kepadanya dari berbagai musibah. Orang yang ridha, orang yang sabar, tidak akan meminta mati atau bahkan bunuh diri. Iya. Dia berangan-angan mati, mati sajalah, saya sudah enggak kuat. Ya, cobaan demi cobaan, kapan berakhirnya? Ini menunjukkan bahwa dia tidak sabar menghadapi cobaan dan ujian. Yang kedua, berdoa meminta kematian itu tidak ada maslahatnya sedikit pun. Tidak ada maslahatnya sedikit pun. Ya Allah, matikan saja saya. Nah, bahkan apa? Dia meminta untuk menghilangkan satu nikmat yang besar yang dia rasakan, yaitu apa? Nikmat apa? Nikmat hidup. Hidup di dunia, kita memiliki kehidupan di dunia, itu nikmat. Iya. Seseorang yang meminta kematian, maknanya dia meminta kepada Allah agar nikmat ini dicabut dari dirinya. Nah, ini karena alasannya karena dua perkara ini, kata para ulama, meminta kematian itu diharamkan. Bahkan apa? Sebaliknya, seseorang hidup di dunia itu ya memiliki banyak maslahat kebaikan. Sebagaimana kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yatamayanna ahadukum al-maut fala imma muhsinan fala'allahu yazdadu wa imma musian fala'allahu yasta'tibu. Jangan salah seorang di antara kalian itu meminta kematian. Jangan. Kenapa? Kalau dia memang orang baik, orang saleh, maka dengan dia hidup akan menambah apa? Kebaikan. Demikian. Terus dia hidup dengan sabar, akan menambah kebaikan baginya. Kalau dia orang buruk, bisa saja dia bertobat kepada Allah, dan dengan dia bertobat kepada Allah subhanahu wa ta'ala, maka itu pun kebaikan. Iya. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan pula, wala yad'u bihi, seseorang tidak boleh berdoa dengan kematian, qabla an ya'tiyahu, sebelum kematian itu datang. Innahu idza mata inqata'a 'amaluhu. Karena orang yang meminta kematian dan apabila dia mati, amalannya terputus. Iya, masih muda karena enggak sabar, ya Allah matikan saja saya. Saya sudah enggak kuat dengan musibah-musibah yang saya rasakan. Padahal mungkin dia masih muda, masih sehat. Kalau Allah berikan kehidupan yang lama, masih banyak kebaikan yang bisa dia capai. Iya. Amal saleh, kemuliaan yang bisa dia raih. Demikian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa innahu la yazidul mu'min umrahu illa al-khair. Sungguh tidaklah menambah kepada seorang mukmin satu umurnya melainkan kebaikan. Hidupnya seorang mukmin itu kebaikan semuanya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika dia ditimpa dengan nikmat, dia bersyukur, baik. Ketika dia ditimpa dengan cobaan, ujian, dia sabar, itu pun kebaikan baginya. Hidup seorang mukmin itu kebaikan. Jadi jangan kita apa? Naam, meminta kematian kepada Allah. Jangan kita menjadi orang yang putus asa sehingga ia meminta kepada Allah untuk mengakhiri hidupnya. Ini ya. Dalil-dalil yang menunjukkan bahwa meminta kematian pada dasarnya, pada asalnya adalah diharamkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Namun, para ulama mengecualikan, memperbolehkan seseorang meminta kematian kepada Allah ketika dia khawatir akan terfitnah agamanya. Muncul fitnah yang dahsyat, yang besar. Dan dia khawatir dengan fitnah itu dia sesat, bahkan kafir. Maka pada waktu itu diperbolehkan baginya untuk berdoa kepada Allah agar ia diwafatkan oleh Allah dan selamat dari fitnah tersebut. Mana dalilnya? Hadis ini yang dicantumkan oleh Syekh Muqbil. Ya. Dan Syekh Muqbil berdalilkan dengan hadis ini, hadis Az-Zubair ibn Awam tadi, waj'al al-maut rahatan li min kulli syarr. Dari setiap kejelekan, bukan karena dia miskin, bukan karena dia sakit parah, bukan, tetapi karena fitnah yang ia takutkan dengan fitnah itu agamanya hilang. Demikian. Dan juga di antara dalil yang membolehkan meminta kematian tak karena takut agamanya terfitnah, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam doanya, wa idza aradta fitnata qaumin fatawaffani ghairu maftunin. Ya Allah, apabila engkau hendak menfitnah satu kaum dan kaum itu ya aku berada padanya, fatawaffani, ya Allah wafatkanlah aku, ghairu maftunin, dalam keadaan aku bukan termasuk orang-orang yang terfitnah. Ya, ini lagi-lagi doa dari Nabi sallallahu alaihi wasallam agar selamat dari fitnah. Namun terkhusus dengan ya Allah wafatkan. Ya Allah, apabila engkau hendak memfitnah satu kaum, satu negeri, satu wilayah, dan aku ada padanya, wafatkanlah aku dalam keadaan aku tidak terfitnah. Nah, ini diantara dalil boleh seseorang, ya, ketika ada fitnah yang sangat besar di hadapannya dan ia khawatir akan terfitnah dalam agamanya, ia meminta diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun selain daripada agama tidak diperbolehkan seseorang minta mati. Ya, karena bangkrut dagangannya, karena di PHK, karena istrinya minta cerai, karena diputus ya pekerjaannya, karena penyakit yang tidak kunjung ya sembuh, berat dia rasa, tidak boleh. Nah, sabar ya. Dan memang apabila kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, memang kalau dia harus berdoa dengan meminta kematian tadi, ya Allah, jika kehidupan itu baik bagiku, maka hidupkanlah aku, teruskan ya aku ini dalam kondisi hidup, jika hidup itu memang lebih baik. Namun apabila kematian itu lebih baik bagiku, maka wafatkanlah aku. Nah, jika memang seseorang harus ingin ya meminta kematian, doanya kalimatnya seperti itu. Bukan apa? Ya Allah wafatkan aku, bukan. Tapi dengan ya redaksi yang tadi yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wallahu taala a'lamu bissawab. Mungkin kita cukupkan sampai di sini. Mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa astaghfiruka wa atubu ilaik.